الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله kita bertemu kembali meneruskan pelajaran kita pada malam yang penuh berkah ini insyaAllah dalam mengkaji hadis-hadis Nabi SAW dalam kitab puasa. Jadi tanpa membuang masa, kita teruskan kepada hadis yang seterusnya, iaitu hari-hari yang dilarang kita berpuasa padanya. Hari-hari yang kita dilarang berpuasa padanya. Setelah kita terangkan pada minggu lepas tentang puasa-puasa sunat, bahawa di sana ada beberapa puasa sunat yang umumnya adalah puasa sunat 3 hari setiap bulan. Setiap bulan disunatkan kita berpuasa 3 hari. Dan fadilatnya seperti kata Nabi SAW, seolah-olah kita berpuasa setahun. Dan kita dapati ulama mengatakan bahawa adalah kerana setiap amalan kita digandakan 10 kali. Jadi satu hari puasa serupa dengan 10 hari. Jadi kalau 3 kali, 3 hari dalam sebulan, bermakna kita seolah-olah telah berpuasa 30 hari. Dan kalau demikian kita puasa berterusan, seolah kita berpuasa setahun penuh. Setiap bulan kita puasa sebulan penuh. Dan juga ada puasa lain yang lebih afdal daripada itu, iaitu kita berpuasa 2 hari dan kita berbuka, tidak, kita berpuasa 1 hari dan kita berbuka 2 hari. Dan ada yang lebih afdal daripada itu, iaitu kita berpuasa setiap hari dan kita berbuka besoknya, seterusnya. Itu adalah yang paling afdal. Jadi sekarang itu umumlah, maknanya kita belajar dia dalam, di sana juga ada pembahasan tentang apakah hari-hari, ada hari-hari lain sebenarnya. Seperti puasa hari Arafah, puasa hari itu dan ini, hari Asyura, Tasu'a, puasa Isnin dan Khamis. Tapi hadis ni ataupun kitab ni yang ada depan kita ni adalah kitab hadis Bukhari dan Muslim. Kitab hadis Bukhari dan Muslim, kalau ada orang tanya kenapa tak sebutkan hadis-hadis tu semuanya, adakah hadis-hadis yang tak ada kat Bukhari Muslim tu tidak sahih? Sebab tu Imam Bukhari dan Imam Muslim tidak memuatkan dalam kitab mereka berdua. Jadi kita jawab bukan. Tidak bermakna hadis itu tidak ada dalam hadis Bukhari, tidak ada dalam hadis Muslim. Ia bukan hadis yang dianggap daif ataupun lemah oleh kedua imam ni. Sebab tu mereka tak masukkan. Tapi mengapa mereka tidak masukkan? Agar siapa boleh jawab? Kenapa ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, oleh Imam Tirmizi, An-Nasa'i, Ibn Majah, Imam Ahmad, tidak ada di dalam kitab Sahih Bukhari ataupun Sahih Muslim? Mereka tak jumpa. Masya-Allah. Imam Bukhari, Imam Muslim, imam kepada mereka semuanya. Tapi tidak mustahil, tidak mustahil. Selain daripada jawapan, mungkin mereka tidak jumpa apa dia? Syarat-syarat jawapan yang baik. Bahkan itulah jawapannya dah. Syarat-syarat Imam Bukhari dan Muslim berbeza dengan syarat-syarat imam-imam hadis yang lain. Tapi bukan semua syarat-syarat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Syarat Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab sahih mereka. Kerana Imam Muslim dan Imam Bukhari bukan hanya menulis kitab ni saja, Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Mereka tulis banyak kitab lain. Adabul Mufrad, Juzun fi apa ni, Raful Yadin, angkat tangan, Juzun fil Qira'ah, dan macam-macam kitab akidah lagi. Khalqu Af'alil Ibad, iaitu bahawa perbuatan manusia itu diciptakan, dalam akidah ada, dan macam-macam lagi. Dan ada juga dari segi perawi, iaitu Tarikhul Kabir. Tarikhul Kabir tu tentang perawi je dengan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh perawi-perawi tersebut. Dan selain itu, Imam Muslim pula mempunyai kitab Wuhdan, iaitu perawi yang hanya meriwayatkan satu hadis saja, dikumpulkan dalam satu kitab. Maknanya mereka menulis lebih daripada kitab, lebih daripada satu kitab, bukan hanya Bukhari, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Tetapi syarat yang mereka letakkan ataupun syarat-syarat yang mereka letakkan ni di dalam kitab sahih mereka ni berbeza dari imam-imam lain menulis yang di dalam kitab sunan-sunan mereka. Tak sama. Baik. Dan apakah syarat dia menyebabkan hadis-hadis yang ada di tempat lain tidak ada di kitab mereka? Iaitu syarat mereka amat ketat sekali, sehingga kan jika tidak lulus syarat tersebut tidak akan dimuatkan dalam kitab mereka. Ia mungkin boleh lulus untuk masuk dalam kitab Sunan Abu Daud ataupun Sunan Tirmizi, tetapi untuk masuk dalam kitab Bukhari ataupun kitab Muslim tak boleh, tak lulus. Tetapi hadis-hadis dalam Bukhari, hadis-hadis dalam Muslim mungkin boleh ada di dalam kitab-kitab imam-imam yang lain. Jadi menunjukkan syarat-syarat Imam Bukhari dan syarat-syarat Imam Muslim lebih ketat daripada yang lain. Dan syarat-syarat Imam Bukhari berbanding dengan syarat-syarat Imam Muslim lebih ketat lagi syarat-syarat Imam Bukhari. Dan hingga kini tidak ada kitab lain yang menandingi kitab Imam Bukhari, kerana belum ada yang menetapkan syarat seperti Imam Bukhari. Dia seorang sahaja yang meletakkan syarat tersebut. Nak tahu pula siapa yang tahu akan syarat tersebut yang tidak ada di dalam kitab-kitab lain? Siapa pernah belajar mustalah hadis ke? Dah sampai ke sini ya? Apakah syarat yang lain yang amat ketat ni yang tidak ada di dalam kitab-kitab lain? Baik, jawabnya adalah Imam Bukhari mensyaratkan sebuah hadis itu selain daripada syarat-syarat yang lima tu, bersambung sanadnya, perawinya thiqah, perawinya adil, tidak syadz dan lain-lain lagi, dan tidak ganjil. Apa lagi yang diletakkan? Hendaklah setiap perawi tersebut berjumpa dengan orang yang dia dengar, yang dikata dia dengar daripadanya ataupun menceritakannya. Apa beza dengan cara imam-imam lain ? Mestilah. Maknanya setiap perawi itu, Imam Bukhari mensyaratkan mestilah mendengar ataupun berjumpa dengan imam dia, syekh dia. Dan syekh itu jumpa dengan ni. Dan ni saya katakan semua berpendapat macam itu kan. Tetapi lain Imam Bukhari. Mesti ada dalil. Mesti ada dalil bahawa perawi ini benar-benar berjumpa dan dengar daripada guru yang dikatakan dia dengar daripadanya. Misalnya Al-Hasan Al-Basri, kalau kata saya telah mendengar Az-Zuhri Ali bin Abi Talib, apa dalil dia? Mesti ada dalil. Dalil dia mesti ada. Sama ada dalam kitab lain atau tempat lain, ataupun di riwayat-riwayat lain, ataupun riwayat itu sendiri. Jadi ulama ataupun Imam Bukhari meletakkan sebagainya demikian. Maknanya mesti dia berkata, aku telah dengar, aku telah dengar. Sami' tu, masalah Abu Hurairah, sami' tu Ibnu Umar, sami' tu Nafi', ataupun haddatsani. Haddatsani, yakni haddatsani fulan, maknanya fulan telah menceritakan aku. Ataupun qalali, dia telah berkata kepadaku. Yakni lafaz-lafaz yang benar-benar menunjukkan tidak ada syak lagi memang mereka berjumpa di satu tempat pada satu masa dan dengar hadis tersebut. Adapun kalau dia cuma cakap an aja, dari Abi Hurairah, dari Al-Hasan, dari Az-Zuhri, dari dalam syarat Imam Bukhari dia tidak terus ambil, tapi dia tidak terus buang. Ada tak tempat riwayat lain, hadis lain, dia ada mengatakan aku telah mendengar daripada orang tersebut? Kalau ada itu sebagai dalil bahawa memang dia benar-benar berjumpa dengan orang tersebut. Dia seorang yang syaratkan begitu. Bukan cukup saja melihat biografi dia bahawa dia tinggal di Mesir, yang syekh dia pun tinggal di Mesir. Dia berlahirkan daripada sini, daripada tahun ini, meninggal tahun ini, syekh dia meninggal tahun ini, ada kemungkinan berjumpa. Kemungkinan berjumpa pada Imam Bukhari tak cukup. Untuk kitab sahih dia, untuk kitab lain boleh, tapi untuk kitab sahih tak cukup bagi dia. Dia betul-betul pastikan ada dalil bahawa dia telah berkata, dia mendengar, dia melihat ke dia apa semuanya, bukan hanya dari-dari saja. Adapun imam-imam lain tidak bersetuju dengan Imam Bukhari. Mereka katakan Imam Bukhari terlampau keras. Bahkan antara orang yang paling menentang syarat ini adalah Imam Muslim, anak murid dia. Sehingga kan siapa yang tahu baca Arab, buka aja Sahih Muslim kat depan mukadimah. Pertama-tama sekali yang disebutkan antaranya, selepas menerangkan kepentingannya mengambil hadis daripada orang-orang yang sahih, orang yang thiqah, jangan ambil daripada yang dhaif, tak boleh beramal dengan dhaif. Dia menetapkan syarat-syarat, dia menghentam sebenarnya. Bahasanya amat keras sekali, menentang bagi orang yang mensyaratkan sampai macam yang Imam Bukhari syaratkan. Tapi dia tak sebut nama. Tapi semua ulama tu tak ada orang yang syaratkan macam itu melainkan Imam Bukhari. Dan Imam Muslim ni sendiri tahu akan duduknya Imam Bukhari dalam ilmu hadis. Dia imam, tak ada pertikaian lagi. Tetapi dari segi ilmiah dia tak puas hati dengan syaratnya Imam Bukhari. Jadi sebab itulah kalau siapa, kenapa Sahih Bukhari memang lebih apa ni agung ketika katakan kan, second kepada Al-Quran, inilah sebab dia. Inilah sebab utama dia. Tidak ada dalam kitab-kitab lain. Awak takkan jumpa perkara tersebut. Dia jaga sampai macam gitulah. Dia sampai kaji seperti itu. Itu kerja yang susah sebenarnya. Kerja yang susah. Ada pun Imam Muslim amat teliti juga dan sebagainya. Tapi tak sampai ke situ. Tapi dia syaratkan kalau ada orang kata an dari fulan, dia tak syaratkan ada dalil. Yang penting dia lihat orang tersebut, adakah orang tu mudallis ke bukan. Ya, ini adakah orang tersebut pernah ataupun dituduh mensamar-samarkan orang tu. Kalau tak ada, kita terima. Kalau ada, terkenal, dia nak sembunyi-sembunyi. Masalah kita sekarang ni lah, nak cerita pada orang, tadi kita apa khutbah Jumaat, imam tu cakap gini-gini. Siapa yang ceritakan kau? Itu tu Abu Muhammad tu. Okey, Abu Muhammad. Tapi orang tak tahu Abu Muhammad siapa yang dia maksudkan. Rupanya dia ni selalu dia buat macam itu. Minggu lagi satu pun dia cakap Abu Muhammad ceritakan. Tapi dia tak nak kasih tahu siapa tu Abu Muhammad. Rupa-rupanya Abu Muhammad tu yang apa ni, jual apa ni, kat apa ni, luar masjid dia jual karipap lah. Kira orang kalau tak, macam tak berapa boleh percaya sangat lah. Jadi dia tak nak orang tahu gitu. Jadi dia sembunyikan. Tapi dia tak bohong pun. Dia tak bohong. Dia cuma apa? Sembunyi-sembunyi aja. Tak kasi, tak pakai nama yang betul. Jadi kalau kita tahu, ulama' tahulah. Dia tahu kalau orang dia jenis yang macam ni, jika kalau dia kata ru'an, dia jadi da'if. Walaupun kemungkinan memang betul-betul dia dengar. Jadi, dan ini dalam masalah mudallis ni ataupun tadlis, sembunyikan ni, ada banyak sekali ya, ada banyak jenis. Ada kerana dia tak sebutkan terus, dia sembunyikan satu syekh dia, terus dia cakap dia dengar daripada orang tersebut. Itu yang memang boleh betul-betul mengatakan, pasal dia putus sanadnya dengan demikian. Baik, jadi demikian ya. Jadi tidak semua hadis yang kita dah belajar mungkin kat Sepuluh Salam ke ataupun dekat kitab fikir ataupun dengan ustaz-ustaz lain, tidak akan kita jumpa di dalam kitab ini. Antaranya sebab dia demikian. Tetapi insyaAllah umdah ataupun yang fundamental, yang penting-penting, pokok-pokok hadis-hadis yang pokok dalam agama ataupun dalam ahkam, hukum-hukum, mesti ada di dalam, insyaAllah ada di dalam kitab ini. Ada di dalam kitab ini. Jadi mereka yang belajar kitab ini insyaAllah akan dapat secara asas lah, dia punya foundation insyaAllah dah baik. Walaupun dia tidak tahu yang detail-detail lagi. Sebab tu lepas tu baru kita belajar kitab yang lebih detail seperti Bulughul Maram. Baru ada macam-macam lagi. Tetapi itu pun susah sikit sebab dia tidak semua yang sahih. Jadi kena saring, kena tengok dan lebih banyak lagi. Tetapi dalam kitanya majlis pada malam-malam seperti ini pun, walaupun hadisnya tidak ada kat sini, saya sebutkan juga. Bawa juga. Jadi siapa nak tunggu bila lah kita habis kitab ni, belajar buku lagi satu kan. Jadi kita bawa semua ni lah sekali eh. Mana yang kita mampu insyaAllah. Soalan pun macam-macam kita dah tanya eh? Siapa yang tak boleh jawab dan macam-macam lagi. Kita nak dengan kitab ni saja pun boleh, tapi sekejap lah habis eh. Tapi kurang lah dia punya ilmu yang kita dapat. Jadi sekarang kita dah pelajari tentang hadis-hadis apa ni, puasa-puasa sunat. Sekarang tentang hari-hari yang kita tidak boleh puasa. Jadi pada muka surat 437 hadis 195. Bismillahirrahmanirrahim. An Muhammad ibn Abbad ibn Ja'far qal sa'altu Jabiran radhiyallahu anhu anaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an shaumi yaumil jumu'ah qala na'am. Maksudnya dari Muhammad bin Abbad bin Ja'far, dia berkata, aku bertanya kepada Jabir bin Abdullah, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang puasa pada hari Jumaat? Dia menjawab, ya. Baik. Hadis kedua. An Abi Hurairah radhiyallahu an qal sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul la yasumanna ahadukum yaumal jumu'ah illa an yasuma yauman qablahu aw ba'dah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah sekali-kali salah seorang di antara kalian puasa pada hari Jumaat kecuali dia berpuasa sehari sebelumnya atau sehari sesudahnya. Baik, jadi syarahnya, hadis yang pertama mengkisahkan kepada kita bahawa seorang yang bernama Muhammad bin Abbad bin Ja'far, saya rasa dia bukan seorang sahabat, seorang tabi'in, dia berkata dia telah berjumpa dengan Jabir bin Abdullah, seorang sahabat. Jabir bin Abdullah adalah seorang ansar, yakni dia seorang yang lahir di Madinah lah, dia bukan orang muhajirin. Jadi Jabir bin Abdullah ni pun banyak antara mereka yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi SAW. Dan dia telah ditanya oleh Muhammad ni, adakah Nabi SAW melarang daripada kita berpuasa pada hari Jumaat? Jadi Jabir kata, ya. Jadi hukumnya apa? Apakah hukum puasa pada hari Jumaat? Haram, kerana larangan. Ada larangan daripada Nabi SAW. Dan kita terangkan bahawa kalau demikian rupa, walaupun tidak ada nas lafaz daripada Nabi SAW, Nabi kata jangan kamu puasa pada hari Jumaat, cukup eh. Itu dah menunjukkan bahawa kalau sahabat mengatakan demikian, Nabi SAW tak larang, maka ia adalah hukumnya haram. Tidak perlu melihat sahabatnya faqih, yakni alim ataupun tidak alim dan sebagainya. Baik, jadi puasa hari Jumaat haram, tak kira. Ini belum masuk banyak lagi ni. Puasa harap, kalau hari Arafah jatuh pada hari Jumaat, boleh puasa tak? Kalau hari Ashura jatuh pada hari Jumaat, boleh tak puasa? Ni? Hadis ni? Kena jawab dulu baru boleh kata ya atau tidak. Baik, sebelum tu kita katakan umum eh, hadis ni umum. Puasa hari Jumaat saja, apa sebab dia? Dia haram. Tapi kita tahu ada kecualian dia. Bilakah kita boleh puasa pada hari Jumaat? Kalau bulan Ramadan. Baik, jadi dah terkeluar eh, di bulan Ramadan. Ada tak lain? Kalau berganding, itu selepasnya lah. Kalau ada hadis ni saja, yang ini kita belum tahu lagi kan. Jadi asalnya tak boleh melainkan Ramadan. Kalau qada macam mana? Seorang nak qada hari Jumaat, boleh tak boleh? Kita belum baca hadis-hadis lain lah. Ini je kita tahu. Qada boleh, qada tak boleh. Qada boleh kenapa? Kalau maknanya awak kena cakap gini lah, tak boleh. Boleh. Boleh melain, boleh kalau untuk satu keadaan saja. Tak kira dia hari yang terakhir, pula tu hari Jumaat, dia tak boleh puasa hari lain. Kalau lain semua tak boleh. Okey, jadi sama jugalah dengan ini, dekatlah, dekat. Ha, dengan yang Syekh Omar kata tak boleh terus eh. Melanggar Ramadan aja eh. Kenapa? Hadis ni berpegang kepada hadis, takkan sesat kan? Ha. Baik. Jadi apakah jawapan yang betul? Sana. Kalau yang itu kita rasa betul eh. Pada saat hari terakhir mesti kita kena tabah lah, tak ada masalah. Tapi kalau ada hari, dia hari Khamis masih ada lagi eh, lepas hari Jumaat, apanya hari ataupun puasa tak start hari Sabtu, puasa start hari Minggu misalnya, masih boleh puasa lagi hari Sabtu kan. Ha, tak mesti nak puasa hari Jumaat. Jadi kalau gitu tak boleh eh. Sampai penghabisan ataupun terbalikkan lah, kita anugan, maknanya dia hari Jumaat, hari Khamis dia tak puasa, hari raya akan jatuh pada hari Sabtu lah, hari raya akan jatuh pada hari Sabtu, dia tidak ada hari lain, melainkan dia puasa pada hari Jumaat untuk selesaikan qada dia yang terakhir. Jadi kalau gitu dia boleh, selain daripada itu tak boleh. Tapi bagaimana qada ni? Ini kita tengah cakap pasal puasa sunat ke pasal puasa wajib ke? Ni puasa sunat kan? Sebab tu Ramadan tak masuk dalam sini sebenarnya. Asalnya tak masuk pun tak payah nak khusus-khususkan. Jadi kalau dia puasa wajib, qada, sepatutnya boleh. Kerana yang dimasukkan sini sengaja-sengaja nak apa ni, nak buat ibadat lebih eh. Nak buat ibadat lebih, dia pilih hari Jumaat. Sendiri je, dia pilih hari Jumaat dia nak buat ibadat lebih, dia puasa pada hari tersebut. Jadi itu yang sebenarnya dimasukkan dalam hadis ini. Bagaimana pula orang yang nazar pada hari Jumaat? Nak puasa pada hari Jumaat, boleh ke tak boleh? Tak boleh. Ha. Tak boleh eh. Okey, yang kita jangan jawab dulu, kita teruskan. Rupa-rupanya daripada hadis yang kedua, tidak semua puasa hari Jumaat tak boleh. Yang ni ada lagi kecualian lagi. Ada lagi pengecualian selain daripada Ramadan, selain daripada qada ataupun nazar, ada khilaf, kita belum pastikan lagi. Rupanya pengharaman puasa pada hari Jumaat ni tidak begitu, kita katakan strict lah, tidak begitu ketat dan keras. Apa dia? Kerana apa? Kerana hadis lepas itu juga dalam Bukhari dan Muslim, Nabi SAW telah melarang, sebenarnya melarang berpuasa pada hari Jumaat. Tetapi Rasulullah mengecualikan dalam nafas yang sama, melainkan seseorang yang berpuasa sehari sebelumnya ataupun selepasnya. Jadi tidak maknanya puasa hari Jumaat tak boleh. Boleh dengan syarat dia puasa 2 hari berganding. Sama ada berganding depan atau belakang ataupun 3-3 sekali lagi bagus. Lepas. Baik. Sekarang kita teruskan tentang hari Jumaat ini. Terpaksalah kita kena tengok apa agaknya sebab hari Jumaat ni diharamkan kita berpuasa. Kita dapati hari Jumaat ni hari raya dalam seminggu eh. Hari raya dalam seminggu. Lepas tu kita lihat pula hari raya asalnya tak boleh kita berpuasa eh. Mengikut hari-hari yang kita tak boleh puasa pada hari raya. Jadi adakah itu sebabnya? Itu sebabnya. Kita tak boleh puasa pada hari Jumaat sebab dia hari raya. Betul. Tapi kenapa pula boleh, kalau hari raya tak boleh, kita boleh puasa tak? Satu hari raya, lepas tu besok kita puasa. Mestinya hari raya haji ni kan? Kan? Besok kita puasa misalnya, hari raya kita puasa. Dah berganding? Ataupun hari raya puasa, kita puasa, lepas tu besok hari raya kedua kita puasa. Puasa 6 sekali. Atau puasa 6 sekali terus. Ganding. Faham eh? Kalau sebab kita dilarang berpuasa pada hari Jumaat ni sebab dia hari raya, eh, pasal dia hari raya, patutnya tak boleh puasa pun terus. Baik berganding ke tak berganding. Seperti hari raya betul, hari raya yang 2 hari raya ni kita tak boleh puasa pun sama ada berganding ataupun tak berganding. Ada tak orang kata boleh puasa kalau berganding? Jadi betul ke sebab dia pasal dia hari raya? Sekarang dah tukar pendapat eh. Jadi memang tuan-tuan sekian, maknanya dalam masalah ni nak menetapkan kenapa kita diharamkan berpuasa pada hari Jumaat ni, memang ada beberapa pendapat. Ada beberapa pendapat, saya tak tahu ada disebutkan di sini ke tidak. Kita baca ya, kita lihat kalau ada tidak. Makna global. Kerana hari Jumaat merupakan hari raya mingguan, sebagaimana Aidilfitri dan Aidiladha merupakan hari raya tahunan. Sementara pada hari raya ada kegembiraan dan pernyataan syukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang dilimpahkannya serta permintaan tambahannya. Maka yang lebih pantas untuk hari ini, hendaknya manusia tidak dalam keadaan puasa agar dia menjadi kuat dalam amalnya. Rasulullah SAW mensyariatkan berbuka pada hari Jumaat, tetapi beliau tetap memperbolehkannya dan menghilangkan kemakruhan puasanya, asalkan dilakukan bersama puasa sebelum atau sesudahnya, yang bererti ia berada pada cakupan puasa yang biasa dilakukan. Agar orang awam tidak menyangka pengkhususan hari Jumaat dengan tambahan ibadat dari hari lain, lalu mereka meyakini kerana keutamaan hari Jumaat bahawa tambahan ibadat itu wajib. Baik, yang di sini dia cuma mengatakan bahawa kerana hari Jumaat itu adalah hari raya. Hari raya adalah hari makan dan minum, hari bergembira, dan juga untuk kita berdoa dan sebagainya. Jadi kita lebih baik jangan berpuasa. Tetapi dibolehkan kita berpuasa kerana sebab lain. Sebab agar jangan orang awam menganggapkan hari Jumaat ni ada kelebihan, lepas tu mereka khususkan hari Jumaat ni untuk beribadat lebih, antaranya dengan berpuasa. Jadi ini adalah memang disebutkan oleh ulama, tetapi ia telah dicurigai, diragu-ragukan betul ke sebabnya. Sebab bila saya bawa soalan tadi, kalau betul-betul dia hari raya, tak boleh terus berganding pun tidak boleh, tapi sekarang berganding boleh. Jadi mungkin ada sebab lain. Mungkin ada sebab yang lain. Jadi antara sebabnya yang mungkin kita boleh fikirkan, bahawa kita sebenarnya dalam ibadat ni, kita tidak benarkan mengada-adakan sesuatu ibadat. Iaitu yang dimasukkan, kalau kita mengada-adakan satu perkara dalam ibadat yang baru, bermakna kita telah melakukan bid'ah. Tetapi siapa yang puasa hari Jumaat, dia tak lakukan bid'ah sebenarnya. Sebab puasa asalnya dibolehkan. Tapi bila yang datang bid'ahnya? Bila dia menetapkan satu hari untuk melakukan ibadat, dan penetapannya tu tidak berasaskan dalil. Maknanya dia nak ibadat, nak baca Quran pada hari ini saja, ataupun pada pukul waktu ni saja, ataupun pada bulan ni saja. Dia nak letakkan apa ni, penetapan begitu. Dia nak sembahyang malam pada malam ni saja, malam Jumaat saja, atau malam Isnin saja misalnya, dan lain-lain lagi. Jadi kalau demikian, sebenarnya dia telah mereka satu cara peribadatan yang baru, sedangkan asalnya tidak apa-apa. Jadi yang di sini yang kita namakan sebenarnya, perbuatan ini adalah dinamakan bid'ah idhafiyah. Bid'ah idhafiyah ini bid'ah tetapi ditambahkan. Dia bukan bid'ah asliyah. Bid'ah ada dua. Satu bid'ah asliyah, tidak ada langsung. Seperti apa? Sujud pada bulan, ataupun sujud pada kipas angin ke, sujud pada jam ke, pada gambar ke, kan? Itu tak ada terus. Dalam Islam tak ada ajaran sebetulnya. Kalau awak buat, memang awak buat bid'ah asliyah. Yang ini memang tak ada hasanah pun. Ini memang tak ada khilaf pun. Seperti tahu kita buat tambah satu perkara yang tak ada lah, yang tak ada langsung, seperti goyang-goyang ataupun tutup selimut ke apa sebagainya zikir. Ini memang tak ada terus lah. Atau bukan zikir lah, suara je lah misalnya. Tak tahu, saya tak boleh bayangkan kan. Tapi susah nak cuba. Ataupun sujud kepada patung dan sebagainya, memang tak ada dalam Islam. Tapi ada tu bid'ah idhafiyah ni, ia ada dalam Islam, seperti zikir, seperti baca Quran, seperti sembahyang, seperti puasa dan sebagainya. Tapi caranya kita lakukan dengan cara kita sendiri, tanpa merujuk kepada dalil, tanpa merujuk kepada syarak. Ini yang dinamakan bid'ah idhafiyah. Awak nak kasi makan bila-bila boleh sebenarnya, tapi awak tetapkan satu hari, satu ketika, satu peristiwa untuk nak kasi makan, dia dah jadi bid'ah. Jadi sebenarnya inilah dalil yang kuat. Kalau inilah illah dia, kalau inilah sebabnya, inilah dalil yang kuat melarang, mengharamkan semua jenis bid'ah. Lebih-lebih lagi bid'ah yang seperti ini, bid'ah idhafiyah, caranya. Nak takbir, takbirlah, tapi nak takbir macam tu. Nak zikir, zikirlah banyak-banyak. Allah kata apa? Ya ayyuhallazina amanu zkurullaha zikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asy. Wahai orang beriman, berzikirlah kamu, ingatlah Allah SWT, zikir yang banyak dan bertasbihlah padanya pada setiap pagi dan setiap petang. Boleh tak kita ambil ni zikir banyak-banyak 1000 satu hari? Tetapkan pula 2000 satu hari, 10000 satu hari, selawat 10000. Macam mana? Dalil dia ada, dalil. Dalil ada, ada asal. Dia bukan bid'ah asal dia. Asal dia ibadat yang betul. Tetapi bila dia letakkan, tetapkan, di situlah yang dikatakan bid'ah idhafiyah. Jadi itulah insyaAllah sebab yang terkuat. Tetapi ulama ada juga yang mempertahankan bahawa sebabnya adalah kerana ia adalah hari raya. Dan bila kita tanya dia, kalau betul-betul hari raya, kita tak boleh puasa pada, tak puasa terus pada hari raya, berganding ataupun tidak. Mereka menjawab, mereka menjawab, awak terima tak terima, terpulang lah. Mereka menjawab bahawa benar, hari raya asal ini kita tak boleh puasa terus, mutlak, secara mutlak tak boleh, sama ada sendirian ataupun bergandengan. Tetapi tidak semestinya ia adalah hari raya, ia hukumnya sama dengan semua hari raya. Tidak semestinya, tidak semestinya ia adalah hari raya, hari raya hukumnya semua seperti hari raya yang lain. Tidak mustahil bahawa ia adalah hari raya, tapi ia mengambil sebahagian daripada hukum hari raya. Sebahagian hukum hari raya apa dia? Tidak boleh puasa pada hari itu saja. Ini jawapan mereka, boleh tahan juga sebenarnya. Sebenarnya saya kata betul-betul yang kata ini, sebenarnya ulama mengatakan, yang mengatakan ini kerana mereka, dalil yang tadi mereka gunakan kuat. Sebab Allah Rasulullah SAW telah berkata bahawa hari Jumaat itu adalah hari raya seminggu kan, bagi orang-orang Islam. Tapi memang betul, tidak semuanya hari raya sama macam hari raya yang lain. Tidak semua hari raya sama hari raya. Tidak semua puasa sama dengan puasa lain. Tidak semua solat sama dengan solat lain. Kadang-kadang sama, kadang-kadang lain. Jadi itu jawapan mereka lah. Jawapan mereka demikian. Ada apa-apa persoalan? Jadi kesimpulan hadis pertama, larangan puasa hari Jumaat. Larangan di sini kita katakan haram. Kedua, boleh puasa pada hari Jumaat jika bersama puasa sebelum atau sesudahnya, atau puasa hari Jumaat termasuk dalam puasa yang biasa dilakukan. Dan ketiga, larangan puasa ini dapat diartikan sebagai penghindaran kerana Rasulullah SAW juga berpuasa pada hari Jumaat dengan sejumlah puasa yang biasa beliau lakukan, dan ada keringanan puasa pada hari Jumaat selagi berserta hari lain. Sebab sekiranya haram, tentunya beliau tidak berpuasa sama sekali pada hari Jumaat, seperti halnya keharaman puasa pada Aidilfitri dan Aidiladha. Jadi di sini penulis Syekh Al-Bassam ni, dia mengatakan haram ataupun larangan tadi tu bukanlah larangan untuk haram, tapi larangan tanzih, karahatu tanzih. Tanzih tu penghindaran tu lah. Ini terjemah dia lah, tapi kita tak boleh faham penghindaran. Tanzih tu punya dijauhkan, makruh lah. Jadi pada dia makruh. Dalil dia makruh kerana ada dalil lain, iaitu Rasulullah SAW juga kadang-kadang ada puasa Jumaat tetapi dengan hari-hari lain. Tapi tak jelas ya dekat hadis-hadis tu bahawa yang Rasulullah SAW puasa hari Jumaat sendiri ke ataupun dengan hari lain. Jadi kita apa kita lakukan? Bagi mereka yang mengatakan ia haram, mereka mengatakan kemungkinan Rasulullah SAW puasa dengan hari lain. Dan kalau bercanggah antara perbuatan Nabi SAW dengan sabda Nabi SAW, kita ambil yang mana? Kita ambil sabda Nabi SAW. Sabda yang ada pada kita dilarang. Jadi yang kuat sebenarnya ia adalah haram. Baik. Sekarang kita bawa satu masalah yang tadi itu kita belum selesai, tentang seorang yang puasa nazar. Puasa nazar saya pun tak tahu sekarang apa hukum dia. Orang yang nak nazar pada hari Jumaat, nak nazar puasa hari Jumaat, boleh atau tak boleh? Tak boleh. Ha? Yang betul. Tapi kalau ada, cik baik awak tak jadi, tak jadi mufti lah. Tak jadi mufti orang tanya, tak ada dari lain. Tapi sekarang saya dah nazar ni, macam mana? Ini yang masalah sekarang ni. Ustaz-ustaz, mufti-mufti kena saya tanya macam gini. Kenapa tak nak belajar dulu eh? Sebelum buat tanya. Oh ni dah ni. Alamak ustaz, saya terlupa ustaz. Ha. Saya tak tahu. Dia dah buat dulu baru dia tanya. Saya dah main insurans ni ustaz. Macam mana ni, boleh tak boleh? Baru dia tanya. Dan macam-macam lagi. Saya dah beli coklat ni ustaz, tak tahu ada liquor rice ke. Macam mana? Nak buang ke nak hadiahkan pada jiran yang bukan Islam? Baru dia tanya. Jadi kita sebenarnya tak boleh lah macam gitu. Nak apa ni? Kenapa tak tanya dulu? Kita dekat negeri alim ke negeri jahil? Kalau kita dekat negeri alim, boleh kita cakap macam gitu. Seperti sekarang ni, mereka yang buat haji ni, kalau ada orang Saudi misalnya, ke orang Madinah, orang Mekah buat salah, memang dia kena teruk. Kau orang Madinah tak tahu? Macam itu. Berbanyak orang alim kat sini. Itu Masjid Nabi, berbanyak orang alim. Kat tepi dia, kat tengah dia, dekat mana-mana ada pos untuk tanya. Kenapa buat tak bertanya? Bolehlah. Tapi kalau orang luar, orang Indonesia ke orang Afrika, takkan dia nak jawab macam itu kan? Ya. Jadi, kena tengok juga lah. Jadi, sekarang ada orang dah nazar hari Jumaat. Dia puasa. Nazar apa hukumnya kita tunaikan? Wajib. Macam qada jugalah, wajib. Jadi kita tak boleh katakan tidak lah sebenarnya. Ya. Tak tahu. Kalau tak tahu macam mana? Sebenarnya masalah dia, kalau kita tahu jawab, kita senang lah. Kita tak tahu, kita susah, apa susahkan saya sebenarnya. Kalau kita dah tahu jawab, senang kan. Jawabnya begini, dalilnya begini. Pasal kita tak tahu, kita geram lah dengan dia, kenapa kasih susah. Dia tak boleh lah macam itu. Kita nak elak-elak daripada jawab. Elak-elak tu maknanya dia tak tahu lah. Cakap tak tahu sudah, tak tahu. Tanya ustaz lainnya, senang, jangan marah dia. Jadi kita jawab, kita tak tahu sudah kita tunggu ustaz lain jawab lah. Ataupun kita tunggu kita adem, kita jawab. Sebenarnya memang masalah. Tetapi kita tahu pula, InsyaAllah pada selepas ini ataupun tak, kita tak payah ni. Seorang yang nazar nak puasa pada hari raya. Macam mana? Tak boleh ya? Lagi geram eh? Apa tak belajar ni? Tapi Alhamdulillah, ini dia, betul. Sebelum kita jawab, kita lihat. Yang masalah ni ada tak disebutkan oleh ulama salaf? Rupanya ada. Alhamdulillah, Imam Empat dah bahaskan masalah ini. Mereka dah tahu bahawa kita diharamkan puasa pada hari raya. Kalau orang puasa hari raya tu sah ke tak sah? Kalau dia nak qada pada hari raya, terbayar ke tidak? Kalau dia nazar, terbayar ke tidak? Ini memang disebutkan. Alhamdulillah, kalau mereka dah sebutkan, kita cakap Alhamdulillah, selamat, beban kita selesai. Tak payah kita nak susah-susah nak ijtihad eh. Ini semua awak tadi kena tanya, sebenarnya awak kena ijtihad. Bukan marah-marah kerja kita. Kalau kita orang alim, kita kena ijtihad, bukan marah-marah eh. Dah ijtihad, dah habis tu baru kita marah dia lah. Lain kali jangan buat lagi. Jadi Alhamdulillah, ulama dah ijtihad. Situ saya nak tunjukkan di sini, cuma apa? Level kita. Dan kenapa kita mesti sentiasa mengikut ulama dan cari dan dekat dengan dia, tahu apa pendapat mereka, fatwa mereka. Ini sebab dia. Siapa lagi yang kita, kalau kita kutuk-kutuk ulama, tak bawa kerja, tak dakwah, tak keluar sana, tak sini dan sebagainya, tak cakap, tak menentang kemungkaran dan sebagainya, tapi nanti bila masalah-masalah, balik pada mereka juga. Cari fatwa-fatwa mereka. Dah mati pun, mereka dah ditanam berapa tak lama pun, cari buku dia juga, cari fatwa dia juga. Tapi awak sekarang marah dia dan sebagainya. Kita tak boleh macam itu. Macam mana pun mereka tetap tak boleh lepas dari kehidupan kita sebagai orang Islam. Jadi mereka, kita lihat telah ada dua pendapat dalam masalah ini. Jadi kita bagikan kepada dua, satu jumhur dan satu lagi Imam Abu Hanifah. Jumhur satu, Abu Hanifah. Jumhur maknanya imam-imam yang lain, iaitu hukum puasa pada hari raya. Haram, memang haram. Dua-dua cakap haram. Alhamdulillah. Sebab tu kata-kata kan, dalam masalah, biasanya dalam khilaf tu, sikit saja yang khilaf. Yang sepakat tu amat banyak sekali. Kalau kita tahu apa maksud tu. Maknanya pada pokoknya mereka bersetuju dan bersepakat. Tapi pada furuk-furuk tu, yang itu yang mereka ada khilaf. Lebih banyak mereka bersetuju. Mereka setuju bahawa dia haram. Kerana hadis kata. Jadi mereka kata haram. Tapi masalah dia kalau orang puasa juga, terbagi pada dua, jumhur kata tidak sah. Abu Hanifah mengatakan sah. Tapi berdosa. Yalah sah tapi berdosa. Seperti orang yang pergi haji dengan duit judi. Sah ke tak sah haji dia? Istihad lagi. Kenapa pakai duit judi? Alah, no. Sah ke tak sah? Sah. Ha? Berdosa dia lah. Kenapa dia berdosa? Penyanyi ke aktor ke ataupun dah sahup duit orang, dia pergi haji, taubat, dia pakai duit tu juga. Sah ke tak sah? Duit curi, sah lah. Di sini sebenarnya saya nak masukkan satu benda usul fiqh lagi. Kita datang minggu ada usul fiqh sikit . Apakah larangan membawa kepada kebatalan? Kebatalan, batal. Adakah larangan bermakna batalnya benda yang dilarang tu? Itu masalah yang amat dipertikaikan oleh ulama. Jadi tengkarah. Kalau kita diharamkan kan untuk pakai, laki-laki pakai sutera ataupun pakai emas. Seorang tu sembahyang pakai songkok emas. Sah tak sah solat dia? Sah. Kenapa sah? Betul . Dia ada wudu apa semuanya. Tapi dia dilarang pakai emas. Dia pakai emas waktu solat. Itu soalan. Okey, dia diharamkan puasa pada hari Arafah. Puasa dia semua rukun semua cukup. Sahur, bangun, niat, apa semuanya, baca Quran semuanya bagus, buka. Dia tak buat puasa wisol. Dia puasa betul ikut sunnah. Sah tak? Hari raya. Nah. Saya tak cakap. Saya tak cakap sah. Saya cakap berdosa. Dia dua pendapat. Saya cakap dua pendapat. Satu kata tak sah berdosa. Satu kata sah berdosa. Yang mana? Yang solat? Yang puasa tu kenapa pula boleh sah? Apa rukun yang dia tak tunaikan? Rukun puasa apa? Dah banyak-banyak ni kita dah puasa beberapa bulan. Semua ya, niat dah. Dan dia tak makan dan tak minum, melakukan apa? Dia dua je rukun puasa. Jadi itu rukun ke? Jadi baik, sebenarnya ini yang masalah ni. Jadi Imam Abu Hanifah mengatakan tidak semua larangan, oleh kerana dia dah tengok yang lain-lain, masalah lain, bahawa tidak semua larangan menunjukkan bahawa perkara itu batal. Seperti tadi orang pakai sungkup emas ke, pakai gelang emas ke dan sebagainya, sebab solat dia tidak batal. Tapi orang solat, kalau melainkan dia solat tak menghadap kiblat lah dan sebagainya, itu batal. Ataupun dia solat dalam rumah yang dirampas, itu masyhur. Jadi itu solatnya tidak batal. Kerana apa? Pakai baju curi dan sebagainya lah. Macam-macam lah kita boleh gambarkan lah. Banyak perkara lagi. Dikatakan dilarang tapi tidak batal. Jadi sama juga di sini. Dia diperintahkan untuk solat. Untuk puasa. Dan dia dah puasa. Jadi apa yang masalah dia tak ada. Mereka kata tiada. Jumhur, apa kata jumhur? Baik, jumhur mengatakan tidak sah dan berdosa. Kerana apa? Larangan ni ada dua macam. Siapa yang boleh buka banyak kan, boleh divide lagi, dia lebih baik lagi lah insyaAllah. Siapa yang terus jawab, beza dengan orang yang tengok. Dan itu fikir lah sebenarnya. Dia analyse sesuatu masalah. Jadi dia mengatakan jumhur, larangan ada dua macam. Satu larangan yang terus kepada ibadat tu sendiri, kepada zat ibadat tu sendiri. Satu lagi jenis larangan, ibadat tu kepada suatu perkara. Tetapi orang tu melakukan perkara ini dengan perkara yang dilarang. Ya, ini dia bukan satu larangan yang sama. Ya, contoh larangan yang hanya kepada perkara tersebut saja, seperti larangan tidak, okay, ataupun larangan apa? Puasa? Puasa dah, puasa waktu itu memang masalah dia. Selain daripada itu, seperti solat, solat tidak menghadap kiblat. Solat tidak menghadap kiblat, kerana Nabi SAW berkata kepada orang yang salah semayang dia, apabila kau nak semayang dan ambil wuduk semuanya, hendaklah kau menghadap kiblat, kemudian kau bertakbirlah. Jadi itu perintah untuk bertakbir. Jadi opposite of perintah, maknanya siapa tak buat begitu dilarang dan haram. Dan haram, jadi dia batal. Jadi dia batal. Jadi itu satu jenis larangan. Satu jenis larangan yang tidak ada kena-mengena dengan zat ibadat tersebut, tapi dia ada benda yang lain. Maknanya kita dilarang untuk pakai emas ataupun pakai sutera. Tapi kita ada tak nas yang melarang kita pakai sutera dalam solat? Tak ada, eh? Larangan kata ini halal bagi wanita umatku dan haram bagi lelaki umatku. Dua benda ni, iaitu sutera dengan emas. Ada tak dalil bahawa jangan kamu pakai sutera dan emas ni di dalam solat? Tak ada. Tetapi tak bermakna dalam solat boleh pula. Tak boleh, mafhum mukhalafah macam ni. Kalau dah tak boleh pakai dekat luar umum, dalam solat, luar solat tak boleh, dalam solat lebih-lebih lagi tidak boleh. Tetapi apakah ada hubungannya begitu rupa sehingga kan siapa yang pakai itu boleh membatalkan solatnya? Rupanya tidak ada. Jadi jenis larangan begini, kita katakan bahawa ia tidak membatalkan ibadat. Balik kepada puasa pada hari raya, jumhur mengatakan larangannya pada apa? Larangannya pada puasa pada hari raya. Larangannya puasa pada hari Jumaat. Bukan lain. Tidak ada lain, bukan pasal masalah lain makan pada hari Jumaat tak. Ataupun pasal makan benda yang makan apa, makan bangkai. Lepas tu dia makan bangkai pada Jumaat, tak ada kena-mengena kan? Tak ada. Tapi ini lain. Ini makan ataupun puasa pada hari Jumaat. Jadi oleh kerana larangannya pada benda tersebut, dan orang tu kalau nazar, mesti dia niat nak buat pada hari Jumaat. Jadi asal dia nazar tu sendiri tidak sah. Kerana ia dilarang. Kerana ia dilarang. Kerana nazarnya bukan setelah nazar biasa je. Nazar biasa memang diperintahkan. Kalau dia buat benda lain, tak apa-apa. Tapi dia nazar untuk puasa pada hari Jumaat, dan dilarang pula puasa pada Jumaat. Jadi nazarnya sendiri tak sah. Jadi hukumnya tidak sah. Jadi dia kalau nazar ataupun qada pada hari tersebut, dia kena qada lagi sekali, dan nazar ataupun kena kafara nazarnya. Qada pun tidak sah mengikut jumhur. Mengikut jumhur tidak sah. Ini seperti apa? Solat pada bukan waktunya. Ini seperti solat pada bukan waktunya, ataupun lempar jamrah pada bukan waktunya, dan seperti itu. Ataupun sembelih korban pada bukan waktunya. Nak ikut Saudi, kita sembelih besok. Sah ke tidak? Kalau kat sana sah, kalau kat sini belum tahu. Jadi demikianlah dia berkenaan dengan waktu. Jadi sebenarnya kita bila kita tanya tadi, rukun puasa apa? Rukun puasa niat dan tidak melakukan perkara yang batal dengan puasa. Sebenarnya ada lagi satu rukun dia. Hendaklah dilakukan pada waktunya. Hendak dilakukan pada waktunya. Jadi itu juga rukun. Dan ini bukan waktunya, iaitu puasa pada hari Jumaat ataupun puasa pada hari raya. Baik, ya, jelas eh? Jadi insyaAllah terus lagi pada hari hadis ini. Kita nak dua tiga hadis lagi sebenarnya. An Abi Ubaid Maula ibn Azhar qal shahidtu al-Ida ma Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an qala hadani yawman naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an siyamihima yawmu fitrikum min siyamikum wal yawmul akhar ta'kuluna fihi min nusukikum. Dari Abu Ubaid Maula ibn Azhar yang namanya Sa'ad bin Ubaid, dia berkata aku pernah solat Id bersama Umar bin Khattab radhiyallahu an. Lalu dia berkata, ini adalah dua hari, iaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Rasulullah SAW melarang puasa pada dua hari ini. yaitu hari berbuka bagi kalian dari puasa kalian, dan hari terakhir hari yang satu lagi ketika kalian memakan dari haiwan kurban kalian. Jadi ini adalah hadis hukumnya hadis marfu, kerana Umar bin Khattab seorang sahabat, dia jumpa Nabi SAW, dia kata dia dengar Nabi SAW melarang daripada berpuasa pada dua hari, pada dua hari. Jadi bilakah Saidina Umar ini mengatakan hadis ini? Pada khutbah hari raya. Kerana Umar bin Khattab adalah khalifah, dan khalifah pada zaman dahulu adalah imam juga. Jadi pada waktu hari raya, Umar bin Khattab jadi khutbah dan mengingatkan jemaah semuanya bahawa hari ini adalah hari raya, Nabi SAW melarang daripada kita berpuasa padanya. Baik, jadi ini menunjukkan haram berpuasa pada hari raya, dan juga petunjuk bagi imam dan khatib pada hari-hari yang penting. Tak kiralah hari apa ataupun ada perkara-perkara yang penting, kita munasabahnya, kita terangkan kepada umat Islam hukum ahkamnya. Jadi khutbah ni sebenarnya untuk menerangkan hukum ahkam, bukan hanya apa ni, bukan cerita macam tak ada apa-apa je kan, tentang itulah ekonomi dan sebagainya. Juga kena terang hukum ahkam mesti. Apa hukum buat ini, apa hukum buat ini. Dan ini penting, ini lebih penting daripada yang itu. Apa hukum berakidah seperti ini, apa hukum beribadat seperti ini, kena terangkan. Itulah yang sepatutnya dilakukan oleh imam dan khatib. Baik, jadi kesimpulan hadis, pengharaman puasa pada Idul Fitri dan Idul Adha, kedua puasa pada dua hari Aid ini tidak dibenarkan, baik berupa puasa qada, sunat maupun nazar. Tiga-tiga tak boleh, qada tak boleh, nazar tak boleh, sunat pun tak boleh. Yang ketiga, hikmah larangan berpuasa pada dua Aid, seperti yang disyaratkan dalam hadis ini bahawa Aidul Fitri merupakan hari berakhirnya bulan Ramadan, sehingga perlu ada perbezaan dan harus diketahui batasan puasa yang wajib dengan cara tidak berpuasa. Dah habis puasa, kita kena nampakkan bahawa dah habis puasa, kita kena makan. Sebab tu disunatkan pula kita makan kurma sebelum kita keluar solat hari raya. Sebagaimana beliau melarang puasa hari itu sebelum Ramadan, sehari atau dua hari sebelum Ramadan, kita dilarangkan supaya tidak kita campurkan yang sunat dengan yang wajib. Itu hikmahnya. Adapun Aidul Adha, kerana ia merupakan hari berkorban, dan beliau memerintahkan untuk memakan sebahagian dari daging haiwan kurban, maka perintah ini harus dilaksanakan dengan memakan rezeki yang baik. Maka tidak selayaknya jika berpaling dari perjamuan yang mulia ini. Hari raya haji pula, kenapa kita diwajibkan untuk tidak berpuasa untuk makan dan minum? Kerana itu hari kurban, dan Nabi pula perintahkan untuk kita makan. Kalau Nabi perintahkan untuk kita makan, maka kita tak boleh puasa. Tapi apakah hukum berkorban pada hari raya kurban? Ada tak Nabi SAW perintah? Ada. Asal perintah untuk apa? Melainkan ada dalil yang menunjukkan bahawa dia tidak? Tidak wajib. Ada tak dalil yang menunjukkan tidak wajib? Jadi saya nak amalkan apa ni, hadis yang baru kita belajar ni, benda yang harus kita tahu, kita terpaksa kena terangkan. Jadi kita insyaAllah berhenti di sini tentang bab ni. Kita buka tentang dua perkara besar lah saya rasa. Satu tentang kurban, kedua tentang puasa hari apa, sama ada hari ni ke hari besok. Yang mana kita nak mulakan dulu? Ataupun kita ambil kurban dulu. Kita ambil kurban dulu. Jadi hukum berkurban sebenarnya ada dua pendapat. Ada dua pendapat, tapi mereka bersetuju bahawa ia adalah sunnah dari Nabi SAW. Bahkan mereka semua bersetuju adalah sunnah mu'akadah, maknanya sunnah yang amat-amat digalakkan. Tetapi mereka berbeza apakah ia wajib ataupun tidak. Ada dua pendapat di sini. Ada yang mengatakan wajib, seperti Abu Hanifah, tak silap . Setiap tahun maknanya. Maknanya wajib bukan sekali, maknanya setiap tahun. Dalil mereka daripada Al-Quran yang semua kita hafal, iaitu ayat yang terpendek dalam Al-Quran. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Sebenarnya kami telah memberikan kau banyak, tak tahu apa yang banyak, maka sembahyanglah untuk Tuhanmu dan sembelihlah. Asal perintah kan, solat wajib, sembelih wajib. Wanhar maknanya dekat sini daripada tafsir adalah kurban. Jadi hukumnya sepatutnya wajib, melainkan ada dalil yang tidak wajib. Satu. Tapi kita masuk sikit dekat tafsir tadi lah. Allah kata Al-Kautsar kan, sungguhnya kami telah memberikan kau banyak. Kemudian Allah SWT berkata sungguhnya kami telah berikan. Inna atayna, saya betul bahasa Arab, maknanya apa? Fi'il madhi ke fi'il mudhari? Fi'il madhi. Telah berikan. Telah berikan. Macam mana Allah boleh kata telah berikan, sedang belum tu belum dapat lagi? Apa dia yang Allah berikan? Jadi kita kena lihat makna Al-Kautsar tadi. Kalau Al-Kautsar tu maknanya pemberian yang banyak, okeylah, mungkin Allah telah berikan. Jadi pemberian yang banyak. Tetapi ada tak lagi pemberian yang belum Allah berikan? Adalah. Sebab ada tafsiran daripada Al-Kautsar sebagai apa ni, sungai di dalam syurga yang khas untuk Nabi SAW. Kalau dia adalah pemberian syurga, macam mana Allah boleh kata semuanya kami telah berikan kau syurga, apa ni, sungai di dalam syurga yang bernama Al-Kautsar? Macam mana, pandai bahasa lah. Dari segi bahasa pun, bahasa Melayu pun, kalau kita cakap saya telah berikan kau banyak, tapi dia belum berikan lagi sebenarnya. Maknanya macam satu jaminan, satu jaminan bahawa Allah SWT akan berikan. Bahawa niat ni seolah-olah ia telah berlaku, seolah telah berlaku. Sebab tu Ibn Taymiyyah rahimahullah, kita baca tafsirnya surah ni, dia kata surah ni amat pendek sekali, tetapi faedahnya, ajarannya, kebaikan dari yang kita boleh dapat, tafsirannya amat banyak sekali. Bahkan antara surah yang terpanjang yang ditafsirkan, surah Al-Kautsar. Ini orang faham. Sebab dia kata, sebab tu surah pendek ni pun orang tak boleh, tak boleh buat serupa itu. Pendek aja. Tapi maknanya daripada awal, inna a'tayna itu Al-Kautsar. Al-Kautsar tak cakap pemberian yang banyak. Al-Kautsar daripada kafir, banyak. Apa tu yang banyak? Kalau Allah kata sungguh kami telah beri kau pemberian yang banyak, tak sama macam Allah kata sungguh aku telah memberikan kau banyak. Apa beza dia? Kalau kita katakan sungguh aku telah berikan kau banyak tanpa menyebutkan apa dia, dia lebih umum kan? Lebih umum. Tak tahu apa dia yang banyak. Banyak. Jadi selain, kalau cakap macam itu je, seolah-olah amat banyak sekali. Jadi itu salah satu daripada mukjizat daripada Allah SWT, mukjizat Al-Quran. Kata-kata dia semacam sama je, pendek apa semua, tapi maknanya amat mendalam sekali. Itu yang tak dapat ditandingi. Susah nak buat macam tu. Inna ta'ina Al-Kautsar, sehingga aku perhatikan kau banyak. Kita pun tak cakap dengan orang macam itu, melainkan dekat syair-syair ke, pantun-pantun ke, mungkin kita tulis macam tu. Fasalli li rabbika wanhar. Kita nak teruskan lagi tafsirannya, tapi di situ adalah dalil bagi Abu Hanifah bahawa kurban itu wajib. Kemudian selain daripada itu adalah dalil daripada hadis bahawa Nabi SAW telah berkata, barang siapa yang berkurban sebelum solat raya, maka ia adalah sedekah biasa. Tak salah maknanya. Dan hendaklah dia, hendaklah dia sembelih yang lain selepas itu. Jadi di situ ada perintah, dan perintah untuk wajib. Itu dalil kedua bahawa ia adalah wajib. Itu pendekkan sikit lah. Itu dalil, dua dalilnya. Kemudian Nabi SAW pun berkorban. Dalil kedua, dalil bagi jumhur bahawa ia tidak wajib adalah hadis bahawa Nabi SAW telah bersabda, barang siapa yang ingin berkorban, yang ingin berkorban, janganlah dia menggunting kukunya ataupun rambutnya. Jadi di situ hadis itu sahih. Jadi Rasulullah SAW kata ingin berkorban, jadi tak semestinya wajib. Itu menunjukkan bahawa ia tidak wajib, tapi sunat sahaja. Ya, cukuplah saja. Sekarang mana yang lebih kuat? Mana yang lebih kuat? Sunat ke yang wajib? InsyaAllah lah. Dalil yang bahawa ia adalah sunat lebih jelas lagi lah. Lebih kuat lagi insyaAllah. Tetapi satu perkara yang disepakati bahawa makruh bagi orang yang mampu tidak melakukannya. Bahkan disunatkan pula seorang yang tidak mampu berhutang untuk sembelih kurban, tapi tidak wajib. Ini kan fatwa ulama. Dia macam akikah juga. Kita disunatkan kita berkorban untuk buat akikah, tapi tak wajib. Sampai gitu darajatnya untuk setiap tahun. Jadi insyaAllah sebenarnya kalau kita dah belajar ni, hendaklah kita lakukan demikian. Kemudian selepas itu pula mereka bersetuju pula bahawa ia adalah fardu kifayah. Kurban ni fardu kifayah. Seperti menghafal Quran, seperti mengajar ilmu agama, dia fardu kifayah juga. Seperti berjihad, fardu kifayah. Maknanya kalau tak ada orang buat kurban kat satu-satu negeri tu, semua kena perang. Terawih juga. Semain terawih, mereka mengatakan fardu kifayah di masjid. Kalau tak ada masjid pun yang buat fardu semain terawih, buat kat rumah je, mereka telah berdosa semuanya. Kerana dia dah jadi syiar Islam. Jadi syiar-syiar ni kita kena pelihara lah. Kena pelihara. Ya janganlah kita sembelih pun dekat rumah ke apa tak. Sembelih kat depan. Kasih orang nampak semuanya. Memang itu memang kasih orang nampak. Sebenarnya sama juga dengan salat. Ada yang kata fardu kifayah, ada kata fardu ain. Tapi tak kira lah fardu ain ke fardu kifayah. Tapi kalau fardu kifayah, maknanya siapa tak buat ataupun satu kampung semua tak nak buat, semua berdosa. At least mereka bersetuju dalam masalah ini, dalam hukum ini. Jadi selain daripada itu, apakah yang harus seorang apa ni yang hendak berkorban buat? Jadi antara yang saya telah sebutkan juga tadi bahawa hendaklah dia, jangan dia mencukur rambut atau menggunting rambut ke, misai ke apa semuanya, atau dan kuku dia, macam orang yang dalam ihram. Apa hukumnya? Haram. Kalau dia dah niat nak korban masuk 10 Zulhijjah, daripada 1 Zulhijjah sampai 10, hendaklah dia jangan gunting rambut, jangan gunting kuku. Dia kalau buat demikian berdosa. Tengok eh, asal dia sunat kan. Tapi ini boleh jadi. Jadi kadang banyak macam itu, banyak benda yang sunat tapi dalam dia boleh jadi haram. Boleh jadi macam-macam sebab sembahyang sunat. Tapi cuba sembahyang apa ni, tengok atas misalnya. Atau sembahyang tarawih sunat kan. Tapi nak sembahyang tarawih nak speak imam. Haram kan? Jadi asal dia sunat tapi boleh berubah. Baca Quran sunat tapi boleh jadi haram. Kalau buat kat dalam toilet. Tentulah. Jadi dia macam itu, dia hukum tu kadang-kadang dia tak semesti, jangan terperanjat. Kita kan sunat buat korban, tapi kenapa kita haram ni? Tak. Ini adalah ibadat. Tak tahu kenapa. Jadi di sini pula ada satu perkara lagi yang saya nak kaitkan dengan baru yang tadi kita pelajari, bahawa ada perkara tu dia serupa dan dia tak ambil semua hukumnya. Berkorban, kita berkorban. Orang yang buat haji pun berkorban. Dan kita pula serupa dengan mereka dari segi apa? Tak boleh ambil rambut dan kuku. Tak boleh gunting rambut dan gunting kuku, kan? Serupa dengan orang yang ihram sampai mereka sembelih kan, ataupun sampai mereka lempar jamrah. Tetapi bezanya kita dengan mereka, kita boleh pakai minyak wangi, dia tak boleh. Jadi dia dekat lah, tapi tak semuanya sama. Jadi situ ada asal bagi mereka mengatakan kita diharamkan puasa pada hari Jumaat kerana ia adalah hari raya. Bila ditanya kenapa pula boleh kita gandingkan, boleh, sedangkan hari raya sebab gandingkan pun tak boleh. Mereka menjawab tak semua diambil hukum hari raya. Walaupun hari raya, tapi tak semestinya semua hukum hari raya dia diambil dan sama. Jadi itu pasal korban tak ada masalah, dan waktunya selepas hari raya ataupun selepas sembahyang hari raya dan sampai selepas asar atau sebelum maghrib 13 Zulhijjah. Dan kedua tentang takbir, tentang takbir hari raya ataupun bukan takbir raya, takbir pada hari-hari ini. Bilakah kita disunatkan bertakbir? Sebenarnya kita dah telah disunatkan bertakbir dulu lagi, daripada 1 Zulhijjah dah disunatkan bertakbir. Dan lebih disunatkan lagi kita bertakbir pada besok hari lah sebenarnya. Kalau besok kita katakan hari Arafah ni kita nak masukkan lah. Hari Arafah mereka dah disunatkan bertakbir. Dan selepas itu, pada hari raya, kita sedang bertakbir pula pada setiap lepas sembahyang. Ini kita tak boleh lakukan pada selain hari-hari ini. Hari-hari lain kita nak takbir macam gini. Lepas sembahyang, ya Allah Akbar, Allah Akbar kan? La ilallah, Allah Akbar, Allah Akbar, walillah ilham. Kita telah buat bid'ah. Cuba bayangkan, nak takbir ni pun kena ada izin. Habis dah izin kan, tak buat pula. Ni dia masalah. Kita ni nak buat, ada je halangan. Susah je nak buat satu ibadat, kita kena jaga-jaga. Jadi bila dah boleh tu, hendaklah kita pertama sekali yang lakukan, sebab kita tak banyak peluang nak nak ibadat, betul ke? Jadi insyaAllah barulah dakwah kita berkesan, kerana kita betul-betul ikut macam yang Nabi hendak. Selain daripada tentang puasa hari Arafah, puasa hari Arafah bila? Besok. Tak sepatutnya puasa hari Arafah pada tanggal berapa? 9 Zulhijjah. 9 Zulhijjah. Baik. Ataupun dia ikut hari Arafah, orang wukuf. Jadi kalau ada orang tanya macam mana ni, hari Arafah ni dinamakan hari Arafah tu kenapa? Sebab dia 9 Zulhijjah ke sebab dia harinya orang wukuf di Arafah? Dinamakan hari Arafah sebab ia adalah hari orang wukuf di Arafah. Jadi sepatutnya kita kena ikut, tunggu dulu orang wukuf pada hari apa, dan kita kalau nak puasa, kita puasa ikut mereka. Betul kan? Tu kuat tu dalil tu, hujah tu. Jadi macam mana kita nak jawab? Kita katakan kita tak nak ikut mereka, kita nak besok. Dan Nabi SAW telah bersabda, hadis dia apa? Okay, hadis dia kita ingatkan balik. Saumu yaumi Arafah ahtasibu ala Allah an yukaffira as-sanati qablaha wa ba'daha. Puasa hari Arafah, aku berharap kepada Allah SWT, kalau puasa pada hari itu, semoga Allah menghapuskan dosa tahun yang lalu dan tahun yang akan datang. Jadi Nabi SAW namakan hari tersebut hari Arafah. Arafah tak ada lain melainkan tempat tersebut yang namakan Arafah, yang kita semua tahu. Jadi bagaimana? Kita puasa hari yang lain, besok kita puasa orang dah tak wukuf lagi. Ni puasa apa ni? Bahkan nak teruk lagi, besok orang hari raya. Kita telah berpuasa pada hari raya, baru kita baca Nabi SAW melarang, daripada Umar, Nabi SAW melarang kita puasa 2 hari. Kenapa kita dilarang puasa pada hari raya itu, hari kurban? Sebab itu hari kita makan daripada kurban kita. Jadi bagaimana? Jadi boleh ke tidak boleh puasa pada esok hari? Boleh. Kenapa? Pasal ikut dalam negeri. Saya ikut dalam negeri. Jadi bukan pasal Arafah. Tapi Nabi kata tu puasa hari Arafah. Nabi tak cakap puasa 9 Zulhijjah. Nabi kata puasa hari Arafah. Memang tak ada dalam hadis pun puasa 9 Zulhijjah. Jadi dekat sinilah hujah bagi ramai, ramai orang, bahkan ramai ustaz-ustaz pun berpendapat demikian. Daripada negeri mana pun, daripada Saudi ke daripada Madinah pun, bahkan di Madinah sendiri ada 2 pendapat macam ni juga. Mereka kata mana ada negeri lain ada Arafah. Arafah cuma kat Arafah aje. Jadi semua mesti ikut Arafah. Tapi bila tanya pasal hari raya, semayang raya, semayang raya ikut negeri kamu. Baik. Jadi insyaAllah di sini saya ingin bacakan fatwa daripada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ini pernah saya bentangkan apa ni di Asatizah dulu lagi. Bahkan kawan-kawan pun banyak yang apa ni berselisih pendapat tentang masalah ni lah. Bahkan di dalam kelas saya pun, sebelah saya tu budak Afrika juga. Dia pun macam mana ni, kita dekat negeri kita ada 3 hari raya, dia kata. 3 raya. 8, 9, 10. Ada yang ikut apa ni Mesir, ada ikut negeri dia sendiri, ada ikut Mekah. 3 raya tau. Ini masalah. Indonesia pun sama juga. Jadi kata kita kena, bila saya cakapkan kita kena ikut negeri sendiri, dia gini, dia kata gini. Dia kata ulama tu kata gini, syekh tu kata gini. Baik. Jadi insyaAllah kita nak dapat apa ni, nak baca sedikit fatwa ni. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Su'ila Syekhul Islam rahimahullah an ahli Madinah ra'a ba'dhum hilala dhil hijjah wa lam yathbut 'inda hakim al-Madinah fa hal lahum an yasumu al-yawm alladhi fi adh-dhahir at-tasi' wa in kana fil batin al-ashir. Maksudnya telah ditanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah tentang sekelompok manusia di sebuah negeri. Mereka telah melihat dengan mata kepala mereka hilal Zilhijjah. Tetapi mereka telah beritahu kepada ketua negeri, dan ketua negeri tidak menerima saksi mereka. Boleh tak mereka ni yang nampak, pasal tak semua nampak, boleh tak mereka puasa pada hari 9-nya, 9 Zulhijjah tu, iaitu 9 hari Arafah, sedangkan sebenarnya hari itu sebenarnya sudah hari yang ke-10. Faham eh? Dia nampak hari ni. Hakim kata tak. Jadi orang ramai semua tak mulakan satu Zulhijjah lah. Jadi bila sampai 9, sebenarnya dah 10 mengikut hilal. Jadi boleh tak mereka puasa pada yang 9 sedangkan mereka tahu itu 10? Siapa jawab? Sebelum tu, apa awak jawab? Ha? Boleh tak ada puasa Arafah pada yang mengikut kiraan dia, apa kiraannya orang ramai, sedangkan dia dah tahu bahawa itu 10? Ha? Dia dah nampak. Dia punya nampak dia kalau kira-kira ini dah 10, tapi orang ramai masih 9. Dia nak puasa hari Arafah. Ketua negara dan yang selain daripada mereka yang nampak. Dia jawab ya? Kena ikut ketua negara. Baik, itu jawapan kita, dan kita akan baca jawapan ni sama juga. Betul, na'am, dia kata ya. Tapi apakah dalil itu yang lebih penting? Na'am, yang sungguh nak tasik mereka naklah puasa pada hari ke-9 yang zahir, yang makruf, yang diketahui orang ramai bahawa ia adalah hari ke-9. Sedangkan ia sebenarnya adalah 10, hari yang ke-10 mengikut penglihatan kamu. Dalilnya ialah kerana Nabi SAW telah bersabda, saumukum yaumut tasumun wa fitrukum yaumut tuftirun wa adhakum yaumut tudhahun, iaitu hari puasa kamu adalah hari kamu berpuasa, hari kamu berbuka iaitu hari raya puasa adalah hari kamu berbuka, dan hari sembelih kamu, hari raya haji kamu adalah hari kamu hari raya haji. Dikeluarkan oleh Abu Dawud, Ibn Majah, Tirmizi, dan Ibn Tirmizi telah mensahihkannya, dan kita katakan bahawa hadis ini adalah hadis yang sahih. Dan yang lebih jelas daripada itu, Nabi SAW telah bersabda daripada riwayat Aisyah, al-fitru yaumu yuftirun nas, ada nas, wal-abha yaumu yudahin nas. Hari raya itu pada hari raya yang orang ramai hari raya. Ini jelas, ada nas. Wal-abha yaumu yudahin nas, dan hari raya haji adalah hari yang orang ramai hari raya haji. Dan berkata Imam Tirmizi, ini adalah Ibn Taymiyyah, antara manhaj dia adalah dia bawa dalil, lepas tu dia bawa pula kata-kata imam salah. Imam hadis ni pula Imam Tirmizi. Dia riwayatkan, lepas tu dia berkata, wa ala hadzal amal inda a'immatil muslimin. Dan atas inilah, yakni atas hadis ni lah, dengan hadis ni lah amalannya imam-imam ulama lah, alim-alim ulama semuanya. Kerana ujah dia begini, kalaulah manusia semuanya wukuf pada hari Arafah, pada hari yang ke-10, salah. Mereka tidak wajib mengulangi wukufnya secara ijma' ataupun secara sepakat. Dia menunjukkan bahawa kalau salah pun tak apa, tapi yang penting mesti apa? Mesti wukuf sama-sama. Walaupun awak wukuf, awak nampak sendiri hilal, awak tak boleh pergi wukuf 9 Zulhijjah seorang-seorang, tak sah. Dan kalau orang semua tersalah, macam mana boleh tersalah? Misalnya 2-3 orang jumpa hakim, baru kata dia dah nampak satu Zulhijjah. Orang ramai pun dah wukuf lah, masuk 9 hari bulan Zulhijjah, hari Arafah tu, mereka pun wukuf. Mengikut siapa? Mengikut konon-konon ru'yahnya orang-orang tersebut. Sekali mereka pun datang jumpa hakim, dia katakan, hakim, kita tak bidik, kita dah bohong lah, bulat-bulat lah, terang-terang. Jelas eh? Dan kita tahu mesti terima je lah. Dia kata, saya pun tak nampak, betul tak nampak. Saya tak pergi, saya tidur hari tu. Jadi dah salah kan? Apakah mereka disuruh ulang? Tak disuruh ulang. Jadi maknanya apa? Mesti mengikut apa ni? Mengikut orang ramai. Mengikut orang ramai. Dan tentang hari Arafah, adakah ataupun puasa hari Arafah ni, adakah dia ada kena-mengena dengan Arafah? Ataupun hari Arafah tu mengikut benda lain? Sebenarnya hari Arafah tu mengikut anak bulan. Allah SWT telah berfirman dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah, yas'alunaka 'anil ahillah, qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Mereka telah bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang anak-anak bulan. Katakanlah anak bulan itu adalah untuk menetapkan waktu-waktu ibadat dan haji. Ini haji kan? Wukuf Arafah haji. Jadi maknanya hari Arafah itu ditentukan oleh anak bulan. Bukan terbalik. Bukan terbalik. Maknanya hari Arafah, hari haji, puasa, Syawal, apa semuanya ditetapkan oleh anak bulan. Jadi yang wajib adalah kita tengok anak bulan, kemudian kita kira masuk 9 Zulhijjah, kita wukuf, masuk 10 kita hari raya. Kalau orang tanya, apa dalil mesti 9 Zulhijjah pula wukuf? Kenapa tak boleh 8, tak boleh 7? Ada dalil ke? Jawab kita senang. Nabi SAW buat gitu. Kemudian itu adalah ijma' daripada start daripada zaman sahabat sampai sekarang. Kerana mereka sentiasa berwukuf pada 9 Zulhijjah. Jadi menunjukkan bahawa kita tak perlu nak cari dalil bahawa hari Arafah tu mesti 9 Zulhijjah. Tidak. Ataupun apa ni, hari puasa tu mesti ikut wukuf. Tidak. Kita mesti tetapkan bahawa ia adalah 9 Zulhijjah dan orang wukuf mengikutkan perkiraan anak bulan tersebut. Dan kita diwajibkan berpuasa pada 9 Zulhijjah, sama ada orang wukuf ataupun orang tak wukuf. Sama ada orang wukuf ataupun orang tak wukuf. Tahu tak kita dalam sejarah bahawa Abu Bakar Siddiq satu tahun sebelum haji wada, haji telah diwajibkan. Tapi Nabi SAW tidak pergi haji pada tahun tersebut. Nabi SAW memerintahkan Abu Bakar Siddiq menjadi ketua haji, syekh haji lah. Bagi orang Islam semuanya, bawa orang-orang haji daripada Madinah dan selainnya, bawa sebagian daripada isteri Rasulullah SAW pergi haji. Dan haji itu dan hari wukuf mereka itu bukan pada 9 Zulhijjah. Semua ahli sejarah mengetahui tersebut. Kenapa? Kerana di dalam jahiliyah mereka ada 4 bulan yang diharamkan mereka berperang. Dinamakan bulan-bulan haram kan? Bulan-bulan haram. Tapi orang-orang jahiliyah ni, mereka ini adalah daripada ibadah, daripada agama Nabi Ibrahim. Mereka berperang pada 4 bulan haram ni. Tetapi mereka nak berperang. Mereka nak berperang. Jadi apa mereka lakukan? Mereka katakan, okey, hari ni bukan, ataupun bulan ni bukan bulan haram. Kita lambatkan bulan haram lagi satu bulan depan. Jadi kita perang. Demikianlah mereka lakukan. Mereka suka-suka je. Tukar-tukar. Sebab tu dalam Al-Quran, dalam surah Taubah, Allah telah berfirman, innaman nasi'u ziyadatun fil kufri yudallu bihi alladhina kafaru yuhillunahu 'aman wa yuharrimunahu 'ama liwati'u iddata ma haramallah fayuhillu ma haramallah. Yakni sungguhnya perbuatan melambat-lambatkan nasi, nasi itu maknanya kita melambat-lambatkan bulan. Innama nasi ziyadatun fil kufri, ada tambah-tambah, adalah satu penambahan kepada kekufuran mereka. Mereka dah kafir, mereka tambah lagi buat benda ni, ada tambah kepada kekufuran mereka. Apa mereka buat? Mereka lambat-lambatkan bulan haram supaya mereka boleh menghalalkan apa yang diharamkan Allah. Zuyina lahum su'u a'malihim, mereka telah dihiaskan apa ni kebaikan, apa ni mereka nampak baik perbuatan mereka. Wallahu la yahdil qaumal kafirin, Allah tidak memberi hidayah kepada orang-orang yang kafir. Jadi mereka lakukan demikian. Jadi tentulah kalender dah berubah. Dan mereka tahu kalender dah berubah. Orang-orang Islam tahu kalender berubah, orang jahiliah pun tahu kalender berubah. Tetapi waktu haji kena ikut juga apa yang ada kat Mekah. Mana boleh ini kan? Kita tengok bila Zulhijjah. Jadi mereka tahu Zulhijjah bila, mereka datang buat haji. Mereka buat haji. Dan tentu sekali mereka akan lakukan bukan pada waktunya. Mereka bukan pada waktunya. Memang itulah berlaku. Sampai masuk zaman Abu Bakar Siddiq pun masih begitu juga. Hinggalah pada zaman ataupun pada tahun yang haji, Nabi SAW buat haji, ia kembali kepada asal. Kan dia berpusing kan? Dia balik kepada asal. Jadi Nabi SAW haji pada waktunya yang tepat. Pada waktunya yang tepat. Jadi maksud di sini, kalau orang salah, orang pakai hisab, orang nak apa ni, tak nak ikut apa pun, nak suka-suka hati taruh kalender dia pun kan, dah tetapkan dan sebagainya, dan salah kiraannya, kita ikut juga. Itu maksud dia. Itu yang dijelaskan oleh Ibn Taymiyyah, bahawa kita ikut juga. Ia tidak menjejaskan kita hanya puasa. Baik, kalau ditanya, kalau sekarang kita, besok kita puasa, sana hari raya, macam mana? Kita jawab sama juga. Kita diperintahkan untuk mengikut tempat yang di mana kita berada. Ini ada apa-apa persoalan dalam masalah ini? Saya tahu ada yang tak berpendapat macam ini sebab ini hari ataupun hari Rafa, hari Jumaat. Baik, itu soalan yang baik. Sebenarnya kalau hari Rafa ni jatuh pada hari Jumaat, hari Ashura pada hari Jumaat dan sebagainya, ataupun hari-hari Bait, hari putih itu jatuh pada hari Jumaat, boleh tak kita puasa pada hari Jumaat? Kalau hari Ashura, hari apa tu? Hari 10 Muharram tu tak ada masalah, kita puasa 9 dengan 10 kita gandingkan dia, selesai cerita. Jadi kalau Rafa kita tak boleh puasa 2, kita puasa 1 saja. Sebab hari selepas tu hari apa, Tashrik. Jadi macam mana? Jadi sini ulama mengatakan bahawa kita boleh puasa insya-Allah, tetapi Syekh Albani mengatakan tak boleh puasa juga, berpegang teguh kepada hadis ini. Berpegang teguh kepada hadis ini. Jom apa ni? Itu kalau kita boleh gandingkanlah. Kalau kita boleh gandingkan. Dibandingkan dengan hari Khamis Itu yang baguslah, selamatlah. Tapi kalau kita nak puasa je hari Jumaat misalnya, dia tidak disunatkan ataupun tidak ada fadilat dia lah. Melainkan kita dibenarkan sembahyang sunat, puasa sunat aja. Tapi kalau kita puasa sunat pada hari Jumaat sahaja, bagaimana? Dan kita kalau gitu, kalau cakap macam itu, maknanya mesti puasa Khamis dengan Jumaat. Kalau ada apa pada hari Jumaat. Kalau nak cakap macam itu ke? Nak puasa Arafah mesti buat. Jadi di sini kita katakan ia terkecuali lah. Ia terkecuali. Ia tidak masuk dalam larangan tadi. Larangan tadi apabila kita tetapkan Jumaat tanpa sebab untuk kita puasa, itu yang dilarang. Tapi kalau kita tak tetapkan puasa tersebut, seperti kita puasa satu hari, buka satu hari, dan kebetulan jatuh pada hari Jumaat, tak ada apa-apa lah. Tidak mengapa. Yang penting, sebab tu saya katakan, sebab yang kuat dalam masalah ni, kita khaskan hari Jumaat tu saja untuk puasa. Itu yang kuat, itu yang kita boleh apa ni, boleh tolak mana-mana punya persanggahan. Dengan itu saja kita boleh tolak. Jadi barang siapa yang puasa tu bukan pasal hari Jumaatnya, pasal hari Arafahnya. InsyaAllah itu yang lebih tepat insyaAllah. Tapi Syekh Albani kata tidak, dia mesti juga tak boleh puasa. Tapi kalau ketinggal, habis tak dapatlah fadilat tersebut. Tak dapatlah. Tak dapatlah. Dia jawab, barang siapa yang meninggalkan tu kerana Allah juga yang perintahkan macam itu. Rasul juga perintah jangan puasa. Jadi dia tinggalkan, dia niat. Kalau tu bukan Jumaat, dia nak puasa. Jadi dia dapatlah pahalanya. Dia ada juga hujah dia. Jadi terpulanglah pada masing-masing. Nak. Doa-doa yang tertentu Nabi SAW apabila menyembelih, yang diriwayatkan Nabi SAW telah berkata apa? Bismillah lah. Memang wajib baca bismillah asalnya. Tak ada tak sah sembelih kita kan. Kemudian baca takbir. Nabi SAW berkata hadza li Muhammad wa li ali Muhammad, bahawa ini adalah untuk aku dan untuk keluargaku. Jadi maknanya kalau seorang kita ni, kalau sembelih, kita tak semesti setiap orang dalam keluarga kita dan rumah kita mesti sembelih kurban. Satu cukup untuk satu rumah ataupun orang yang kita tanggung. Jadi dia tak payahlah bini dia pun nak sembelih anak dia ada 5-10. Tak payah. Dia banyak macam-macam dia kata, alamak tak mampu, saya tak mampu. Bukan, salah, itu faham salah. Satu cukup untuk semua sekali. Dan kita apabila sembelih, kita sembelihkan untuk ahli keluarga kita sekali. Untuk ahli keluarga kita sekali. Dan ini membatalkan lagi dalil yang mengatakan tak boleh puasa untuk orang lain. Ini dah boleh lah. Nabi SAW sembelih untuk keluarga dia. Baik. Tetapi tidaklah bermakna korban itu untuk keluarga dia, ahli keluarga dia pun tak boleh gunting rambut dan tak boleh gunting kuku. Tak bermakna macam itu Yang haram gunting kuku dan gunting rambut adalah orang yang nak sembelih sahaja. Orang yang nak sembelih saja. Sama dia sembelih sendiri ataupun dia wakilkan orang. Tapi dia punya korban atas nama dia, dia saja yang tak boleh potong kuku dan gunting rambut. Dan tentang ada lagi masalah tentang selawat ketika sembelih itu. Tapi saya terbaca juga di dalam kitab Ibn Qayyim dan juga kitab anak muridnya Ibnu Hajar, Ibnu Hajar Asqalani, dalam kitab kitab selawat tu ada menyebutkan bahawa riwayat bahawa disunatkan juga kita selawat ketika kurban, tapi saya tidak pasti, kita belum pastikan apa ni tentang kesahihan hadisnya. Dan kedua tentang yang ni azamini wa ilaika, yang dan doa-doa yang seperti itu, itu ada warid daripada beberapa kitab, saya tak dapat pastikan. Saya tak buat begitu pun tidak mengapa, dan kalau ada orang buat pun saya sekarang ni tak dapat mengatakan ini bid'ah dan sebagainya, melainkan dia ada tambahan lebih daripada itulah, melainkan ada tambahan lebih daripada itu. Allah Allah. Lagi apa soalan? Memang tu dah. Itu yang tadi saya katakan, tak wajib. Tak wajib. Yang ini maknanya apa? Korban atas nama dia ke atau? Jadi untuk kita lain, untuk anak lain, ada dua lah. Kalau dua tak boleh. Tapi kalau anak tu kecil belum mukallaf, saya rasa tak apa-apa lah. Tapi kalau kita kiaskan dengan ihram pun, kalau kita budak kecil ihram, budak tu pun tak boleh putus rambut. Jadi sebenarnya yang kuat, dia pun tak boleh. Atau maknanya kita haram untuk guntingkan rambut dia lah, pasal dia tak ada dosa atau apa semuanya. Tapi kalau untuk nama dia, tapi sebenarnya tak wajib untuk nama dia. Tak wajib untuk nama dia. Ataupun yang sunnah cuma untuk satu keluarga. Ada apa-apa soalan lain? Jadi sebenarnya masalah ni semua timbul kerana yang tentang Arafah dan sebagainya, masalah ni masalah kita telah banyak negeri dan sebagainya. Sebab tu susah nak satu . Kalau mereka nak ikut negeri, satu negeri, ambil lah satu negeri, tak kira Saudi ke apa, dah selesai masalah. Jadi semua boleh ibadat sama-sama, happy. Kita tengok live orang tengah apa ni, tengah kurban, kita pun kebawa. Tengok orang tengah wukuf, kita pun puasa. Senang. Jadi inilah yang dikatakan oleh ramai ulama, asalnya satu negeri nampak atau satu negeri nampak hilal dan beribadat, semuanya ikut. Itu yang sepatutnya. Tapi masalah ini belum dapat dilakukan lagi. Baik. Ya, bismillah, macam bismillah Allah Akbar, macam ketika apa ni tawaf lah, nak mula tawaf. Saya tak ingat tentang apa ni riwayat yang jelas itulah, yang riwayat yang betul-betul macam itu. Ada Allah Akbar. Jai. Satu kambing tak boleh dikongsi oleh 2-3 orang. Tak boleh. Tapi dia nak macam apa, dia nak kasih orang lain nak atas apa untuk pahala dia pada orang lain, boleh. Tapi setiap orang kena satu. Yang boleh lembu sajalah. Boleh lembu, satu ekor boleh bagi 7 bahagian. Apa, lembu dan unta. Dan hukum sembelih kurban atas nama orang yang dah meninggal, hukumnya? Ataupun ada orang sebelum dia meninggal dia buat wasiat, tahun depan kalau datang waktu korban, sembelihlah korban untuk aku kalau aku dah meninggal. Apa hukum? Kalau wasiat asalnya membuat apa ni, menunaikan wasiat, hukumnya wajib. Bahkan kalau dia wasiat, hukumnya wajib. Tapi kalau kita katakan asalnya tak boleh buat lakukan ibadat untuk orang lain, apa sekalipun ibadat, tak boleh lah. Tapi sebenarnya boleh, kerana ia termasuk dalam sedekah jariah. Termasuk dalam sedekah jariah. Ini bukan ibadat baca Quran, ini bukan ibadat solat yang perlukan kepada dalil. Kalau puasa, haji perlu pada dalil. Tapi ini ibadat sedekahkan dagingnya kepada orang lain. Tak masalah. Seolah-olah kita, ataupun seorang yang ingin mengeluarkan duit daripada kocik dia atas nama mak ataupun bapak dia yang dah meninggal, ini termasuk dalam sedekah jariah. Demikian yang diberikan fatwa oleh ulama-ulama lain. Dan ini dalam Ahlussunnah wal Jamaah, kalau ada khilaf dalam masalah ini, tidak mengeluarkan dia daripada Ahlussunnah wal Jamaah. Saya tahu ada ulama yang tak setuju pasal masalah ini. Antaranya Imam Syafi'i lah, yang antara menunaikan yang apa ni, menghadiahkan pahala ni, tapi tak keluar daripada Ahlussunnah wal Jamaah. Itu kita kena jaga. Abu Hanifah mengatakan boleh, dia ada dalil banyak lagi dalam syarah apa ni, Akidah Tahawiyah, tetapi mereka tahu bahawa ada juga imam salaf yang berkata demikian, tapi tidak membawa dia, tidak mengeluarkan dia daripada Ahlussunnah wal Jamaah. Ini memang khilaf yang ada di dalam mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi insyaAllah yang rajinnya, kalau awak tanya rajinnya, sebenarnya boleh. Baik. Ada apa-apa soalan lain? Kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.